subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ada lima tipe anak dalam Al-Quran. Yang pertama, zina, anak perhiasan, anak modern deh, sehat, ganteng, cantik, pinter ilmu dunianya, komputernya, bahasa Inggrisnya, musiknya, tapi sayang, lemah ilmu agamanya, lemah imannya, dan buruk akhlaknya. Ia bisa tidak sholat. Subhanallah, ini anak hanya bagus dunia, tapi di akhirat ia celaka dan bisa bawa celaka orang tuanya. Yang kedua disebut fitnah, ujian bagi orang tuanya. Lahir dalam keadaan cacat, relakah, ikhlaskah ia menerima keputusan Allah? Kalau ia sabar dengan ujian Allah, Allah mencintai hamba yang sabar. Sesungguhnya hamba yang sabar mendapat ganjaran yang tiada terhingga. Subhanallah. Yang ketiga, anak mulhimul amal, membuat orang tuanya maksiat. Gara-gara anak ia durhaka kepada Allah, gara-gara anak dia melakukan maksiat, berbuat zalim, korupsi, menipu dan sebagainya, dengan dalih demi anak. Hal yang sederhana saja, ada seorang ibu malah tidak sholat hanya gara-gara ia mengurus bayinya, karena malas banyaknya air pipis yang menimpa baju ibu itu, lalu ibu itu tidak sholat. Sudah cukup itu menjadi fitnah bagi ibunya. Kemudian yang keempat, aduwalakum, anak yang durhaka, bisa membunuh orang tuanya, bukan hanya menyakiti. Allahu Akbar. Nah, yang kelima ini harapan kita bersama. Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin generasi yang qurrata ayun, sehat wal afiat, suci, cerdas, bertakwa, hanan, akhlaknya mulia, bakti pada kedua orang tua, cinta ulama, sayang dengan teman-temannya, teladan bagi teman-temannya, tidak maksiat, tidak sombong, selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan, bahkan ia menjadi imam di antara orang-orang bertakwa. Allahu Akbar. Kabulkan harapan kami ya Allah, anak cucu keturunan kami, generasi qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Doa bulan Ramadan diijabah oleh Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.